Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih pada rebah semua. Muhammad, gua kagak tahu urusannya. Umat, tugas gua nih bangunin lu, ngajak ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Basnya turunin bang, gua udah kudel buat ini bas. Mau suara saya udah ngebas, turunin bas, turunin bas. Belum. Bas, turunin, nah iya. Kencang buat basnya, nah segini dah. Otik-otik lagi dah. Ini belum dipanjerin sound system bang. Ini bener kiamat Jibril bener. Ya udah sekarang begini aja, lu ngikut gua aja Muhammad ke surga. Suruh siapa? Suruh Allah. Ayo udah berangkat lah Kemon. Tuh Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Naik Grab. Naik Burok. Tuh ngkong apaan sih bohong dia. Nih. Sampai di dalam surga bu, Rasulullah kayak orang kagak betah. Mondar mandir nih, kayak empok ini mondar mandir nih. Tuh. Mukanya rada bengong, Nabi mukanya rada murung. Nabi galau di surga po dewekan. Bete dia gabut. Bengong aja. Ditegur sama Allah, Muhammad, lah baik ya Rob. Enggak betah di surga, betah ya Rob. Kurang fasilitas. Cukup, saya udah enak di sini. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong kepikiran umat saya ya Rob. Nasibnya umat saya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sementara umat saya nasibnya belum.